Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita masih diberi izin oleh Allah untuk bertemu, bertatap muka, beramal saleh dan mengisi waktu kita dengan yang baik. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita semuanya berisi yang baik insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sebagai ucapan syukur kepada Allah. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Muhammad yang mendapat syafaat nanti insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan mengkaji tentang sifat-sifat ibadur rahman. Dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 63 sampai 76. Ibadur rahman, kalau satu orang hamba abdun, kalau dua orang hamba abdani, kalau beberapa orang hamba ibad. Ibadur rahman, beberapa hamba, maksudnya hamba-hamba rahman. Rahman adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwar rahmanur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diambil dari kata rahmah, kasih sayang. Hamba-hamba dia yang maha pengasih dan maha penyayang. Apakah kita ini masuk dalam ibadur rahman? Maka cara mengukurnya ayat yang kita kaji pagi. Kalau masuk alhamdulillah, kalau tak masuk kita berusaha untuk memasukkan diri dalam ibadur rahman. Memangnya kenapa dengan ibadur rahman? Apakah ada yang lain? Ada. Ini judul buku karya Profesor Dr. Helmi Muhammad Al-Qa'un. Ibadur Rahman, Ibadus Sultan. Ibadur Rahman, hamba Rahman. Ibadus Sultan, hamba penguasa. Ibadus Syaitan, hamba setan. Jadi banyak sekali. Kira-kira kita ini Ibadur Rahman, Ibadus Sultan, Ibadus Syaitan, atau hamba apa? Nah, ini pagi ini kita mau mengukur diri. Alatnya ini ayat ini untuk mengukur diri kita. Setelah kita punya alatnya, kita ukurlah diri kita dengan alat tersebut. Jangan kita pakai untuk mengukur orang lain. Nah, jadi fungsinya itu selalu untuk introspeksi diri. Oh, saya ini sudah masuk ibadur rahman, alhamdulillah istiqomah sampai mati sebagai ibadur rahman. Oh, saya sudah, tapi hanya 25%, maka kita lengkapi yang 75. Saya belum, maka bertahap kita mulai untuk menjadi ibadur rahman supaya tak tergolong ibadus sultan, apalagi ibadus syaitan. Na'udzubillah. Yang pertama, sifat ibadur rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di atas bumi dengan sikap tenang dan tawadhu. Tenang dan tawadhu. Tawadhu itu apa? Sudah jadi bahasa kita. Marilah kita bersikap tawadhu. Tawadhu artinya rendah hati. Mengapa disebutkan, kalau ditengok dalam gambar ini buku, sampul buku, ada gambar sayap. Itu sayap itu yang putih. Karena dalam nasihat Luqman kepada anaknya, wakhfid, rendahkanlah janahaka minadzulli, sayap. Ketika burung akan turun ke bawah, maka dia merendahkan sayap. Diumpamakan seperti seekor burung yang terbang tinggi, bukan main tingginya, tapi ketika dia bersikap merendah. Dari mana datang sifat tawadhu itu? Sikap tenang, sikap tawadhu itu dari mana datangnya? Letaknya dalam hati. Datangnya dari mana? Buah dari ilmu, buah dari iman, buah dari amal. Jadi kalau ada orang pengajiannya rajin tak kemana-mana, sombong juga, berarti ilmunya belum berbuah. Kalau ada orang bersyahadat tiap hari, asyhadu an la ilaha illallah, shallallahu alaihi wasallam rasulullah, subuh baca mak surat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, dalam salat mengaku inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, imannya rasanya kuat, tapi masih angkuh sombong, mendongak kepala ke atas kalau jalan, maka imannya belum berbuah. Kalau ada orang amalnya banyak, sholatnya rajin, yang wajib, yang sunat, puasanya banyak, yang wajib, yang sunat, umrohnya sering, tapi masih juga sombong, maka amalnya belum berbuah. Buah dari iman, buah dari ilmu, buah dari amal adalah tawadhu. Jadi untuk menguji orang ini, orang ilmunya benar tidak? Titelnya panjang, ilmunya kata orang banyak. Cara mengujinya, tengok tawadhu atau tidak. Kalau gayanya tak jelas, kemudian tak tenang, seruduk sana, seruduk sini, kemudian angkuh, sombong, bicara itu. Ada orang ini bicaranya ibarat bawa sepeda motor, gasnya tak pernah turun, naik. Saya kalau sudah ngomong sama orang, capek saya. Dia yang gas, saya yang sesak nafas. 5 menit saya putus, saya ada acara, naik terus, mendaki kita dibawanya, sesak nafas kita. Biasa saja, tak perlu tinggi-tinggi cerita itu kan. Kan dalam istilah pepatah Melayu ada istilah tinggi sebenang. Kalau tinggi seranting kan selalu disebutkan. Orang-orang tua kita yang kita dulu kan selangkah, kita tinggi seranting. Seranting itu ranting kayu sebesar ini masih tinggi. Dia mau tinggi tak seranting, sebenang pun jadilah. Bagaimana tipisnya, kecilnya benang, angin segitu pun jadilah, yang penting dia lebih tinggi. Saya dulu pernah juara IP saya 3,7. Saya 3,71. Sikit aja jadi. Yang penting di atas orang lain. Ini ada. Itu menunjukkan ada tiga yang tak berbuah. Ilmunya tak berbuah, imannya tak berbuah, amalnya tak berbuah. Karena kalau kita tengok, semua itu akan berakhir pada tawadhu. Ilmu, pengetahuan yang sempurna tentang Allah, maka merendahkan orang di hadapan Allah. Tak ada yang lebih berilmu selain daripada Allah. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Semua yang berilmu, ada yang lebih berilmu, siapa? Allah. Kita tempatnya lupa, tempatnya silap, tempatnya salah. Siapa yang maha suci? Allah. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu sucikan diri kamu. Allah saja yang maha suci. Siapa yang terhormat, yang mulia? Allah. Makanya kita ucapkan tiap hari attahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Itu semua milikmu ya Allah, bukan milikku. Oleh sebab itu, ilmu yang benar akan menghasilkan tawadhu. Iman yang benar, keyakinan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tak ada yang lain daripada itu. Itu yang kita wujudkan dalam la ilaha illallah, akan menghasilkan tawadhu. Amal yang benar, semua amal dalam Islam itu, dari mulai wa tuqimas salah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma ramadhan, wa tahajjal bait, dari mulai salat, zakat, puasa, haji, itu semua akhir tujuannya adalah tawadhu. Tengoklah salat, bagaimana tawadhu'nya kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kepala direndahkan. Siapapun yang datang ke masjid, ketika dia sudah mendengar suara iqamat, saf sudah diluruskan, tak akan maju dia ke saf depan, tetap ikut di belakang. Semua itu menunjukkan apa? Mengajarkan tawadhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu tawadhu, buah ilmu, buah iman, buah amal. Sudahkah berbuah ilmu kita selama ini? Sudahkah berbuah iman kita yang kita bawa dari sejak alam arwah masuk ke rahim ibu, keluar? Sudahkah berbuah amal kita yang selama ini, dari mulai salat, puasa? Nah, tadi saya tanya mengapa settingnya begini, nanti malam akan beramal tahajud. Itu untuk menghasilkan tawadhu, rendah hati kepada Allah. Tapi bukan rendah diri. Rendah diri tak pede. Oh, kita dilarang untuk tidak rendah diri. Kita disuruh untuk rendah hati, rendahkan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Apakah sudah atau belum, tak perlu kita jawab. Karena menjawab dengan lidah paling mudah. Paling mudah di dunia ini menggerakkan anak lidah. Sudahkah ini? Sudah. Selesai. Tapi kita jawab dengan perbuatan kita hari ini, besok, lusa akan datang, sampai kita mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika dilawan bicara oleh orang-orang jahil. Jahil di sini Maknanya kata-katanya tak baik, sumpah, serapah, kotor, caci maki, celaan, kecaman. Khatabahumul jahilun. Orang-orang jahil mengatakan kata-kata tak layak, tak pantas. Tapi dia tetap juga qalu salama. Dia tetap mengucapkan salam. Apa salam itu? Salam itu menurut ahli tafsir selamat dari dosa. Salam itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayina rabbana bis salam wa adkhilnal jannah tadarus salam. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala as-salam. Mengapa Allah itu disebut as-salam? Karena dia selamat dari yang semua yang tak baik. Yang akan kita bawa menghadap Allah nanti adalah biqalbin salim. Salam, salim, hati yang salim. Apa makna hati yang salim? Hati yang selamat dari segala macam dosa, segala yang tak baik. Dan selalu kita mohon kepada Allah, wa adkhilnal jannata darassalam. Masukkanlah kami ke dalam tempat taman darassalam, tempatnya keselamatan. Orangnya membawa hati yang salim, Tuhannya assalam, rumahnya darassalam. Tak ada dosa, tak ada celah. Nah, orang yang begitu ucapannya, kalau mengucapkan yang baik pada orang yang baik, semua orang pandai. Baik dilawan baik, semua orang bisa. Tapi orang yang ibadur rahman tak begitu. Orang mengucapkan jahilun, jahil, jahil murakab. Cakapnya tak baik, sumpah serapah. Tapi dia tetap mampu menahan apa ucapannya. Qalu, mereka tetap mengucapkan salama. Kata-katanya tak mengandung unsur dosa. Tapi jangan dipahami orang Islam tak melawan. Nah, itu salah. Oh, kalau begitu diajak orang diam saja. Oh, tidak. Bukan berarti diam. Tetap, tapi tanpa harus mengeluarkan kata-kata yang tak baik. Bagaimana cara membalas tapi tetap kata tak baik tak keluar dari mulut? Begitulah cerdasnya Nabi SAW. Ketika dikata orang Yahudi, assalamu alayka, Nabi tak mengatakan assalamu alayka. Tidak, tapi Nabi mengatakan wa'alaikum. Kamu juga, tanpa harus mengucapkan, tapi tetap membalas. Karena dalam Islam, kita tetap membalas untuk, bukan karena kita membalas karena dendam, tapi membalas supaya menyadarkan bahwa kamu itu ucapannya salah. Tapi tanpa mengucapkan kata-kata yang salah. Nabi mengajarkan itu. Wa'alaikum, kamu juga. Kamu sama dengan yang kamu ucapkan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sifat ibadur rahman yang kedua, ketika dia dilawan oleh orang yang mengucapkan kata tak baik, tak benar, mengandung unsur dosa, caci maki, sumpah serapah, dia tetap mengatakan qalu salama. Tak diucapkan makna salama umum. Mengapa tak disebutkan satu teks tertentu? Karena Islam tak mau mengikat kita dengan teks, tapi mengikat kita dengan substansi makna. Apa ucapannya? Salama. Jadi kalau kita masih berkata-kata kasar menyakiti hati orang lain, walaupun dalam konteks membalas. Jadi ketika ditanya, mengapa kamu cakap kasar? Kan dia duluan, saya kan membalas. Tapi dalam ibadur rahman tak berlaku. Ibadur rahman, dia tetap tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Qalu salama. Salama di sini, salama di sini. Ada orang salama di sini, di mulutnya diam, tak balas, tapi di sini menyimpan. Oh, dah. Mulutnya lembut. Kenapa kamu tak balas? Biarlah, saya serahkan saja kepada Allah. Tapi sampai mati saya tak mau jumpa lagi. Nah, itu tak salama. Salama di mulut. Qalu salama. Mengucapkan kata-kata yang selamat dari dosa di mulut, tapi di hati juga. Illa man atallaha biqalbin salim. Hatinya salim, bersih. Kalau di sini bersih, di sini kotor tak jadi. Belum ibadur rahman. Bersih di sini, bersih di sini. Oh, kok berat sekali. Karena berat itulah maka balasannya besar. Kalau ringan semua orang bisa. Jadi kalau kita tengok al-jaza' ala qadril amal, balasan sesuai dengan kualitas amal yang dapat dilakukan. Beratkah ini? Tak perlu saya jawab, Bapak Ibu bisa merasakan dalam keseharian kita. Jawab sendiri. Dalam keseharian kita kadang satu dari mulut orang, tiga kita balas. Kalau satu-satu masih lumayan, tiga. Satu binatang dari mulut dia, kebun binatang kita beri. Begitulah kita. Kalau untuk kebaikan kita maunya satu balas satu. Tapi kalau untuk kata-kata kasar, kita paling mampu membalas lebih dari yang semestinya. Orang yang ibadur rahman, dia qalu salama, ucapannya baik. Zip it, kata karton itu. Pasanglah zip. Ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Orang-orang yang sujud dan tegak di tengah malam. Yabitu diambil dari kata batra yabitu, perlakuannya malam. Makanya nanti malam akan diadakan di sini mabit. Nah, itu diambil dari kata yabituna. Mabit. Kamu sedang di mana? Mabit. Di mana mabitnya? Di Muzdalifah. Berhenti sejenak di waktu malam. Kalau siang tak mabit. Nanti malam mabit di rumah sakit ibu dan anak Zainab. Yabitun, orang-orang yang pada waktu malam li rabbihim sujadan, sujud, bersimpuh sujud, wa qiyaman, dan tegak tahajud, tegaknya lama, sujudnya lama, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersimpuh sujud. Mabit itu baik. Mabit dilaksanakan rumah sakit ibu dan anak Zainab, baik. Tapi menunggu diadakan rumah sakit baru mabit, itu yang perlu diperbaiki. Jadi kalau dibuat sebulan sekali di Masjid Agung An-Nur, sebuat sekali di sini, di masjid lain sebulan sekali, itu hanya proses pembelajaran. Intinya pelatihan supaya terbiasa. Karena dalam pepatah Melayu, Allah bisa karena biasa. Kita baru bisa kalau membiasakan diri. Biasa, maka karena tak bisa, maka dibiasakan ramai-ramai. Oh, ramai pun kurang semangat, mesti ada artisnya. Diundang artis dari Jakarta. Kalau hanya sama orang biasa tak bisa menangis, mesti ada artis yang menangis baru bisa didatangkan artis. Itulah baiknya pengurus-pengurus masjid, untuk mendidik semua itu. Datang artis baru menangis, baik. Tapi menunggu artis datang baru menangis, perlu diperbaiki. Datang artis baru bersedekah, baik. Menunggu artis datang baru bersedekah, perlu diperbaiki. Jadi banyak yang perlu diperbaiki. Tapi ini dalam proses. Kalau ada orang yang tak setuju, apa itu perbuatan tak baik? Oh, itu kita pun menolak. Kenapa? Karena ini berproses. Ini tangga satu, tangga dua, tangga tiga. Intinya, orang ibadur rahman itu alladzina yabitun pada waktu malam. Kenapa malam? Kenapa tak siang? Karena saat malam semua orang tidur. Ketika semua orang tidur, dia sanggup melawan arus, dia bangun di tengah malam, melawan kantuk, melawan lelah, melawan mata, ujian pada mata, dia sanggup untuk bersimpuh sujud, menangis. Dan pada waktu malam sunyi, bisa kita rasakan. Di saat siang beribadah dibandingkan dengan malam, kita sudah duduk nih di Masjid Agung An-Nur siang habis sholat zuhur, bertafakur, mendekatkan diri kepada Allah. Baru terucap subhanallah agak 2-3 kali, datang miss call. Nah, buyar dia. Tapi kalau malam kan tidak. Malam kita mendekatkan diri kepada Allah. Suasananya pun lain, hening. Ada hubungan khusus yang tak dapat dirasakan. Kalau sudah bicara rasa, maka kita tak bisa menceritakan. Lain rasa orang lain, lain rasa kita. Karena rasa ada dalam hati, kata-kata tak sanggup mewakili perasaan orang. Kalau perasaan kepada manusia saja tak dapat diungkapkan dalam kata, apalagi perasaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang bersimpuh sujud, menetes air mata. Ketika dia duduk baca Quran, menetes air mata. Ketika dia sedang tegak berdiri, membaca ayat-ayat Allah, lembut hatinya. Nah, ini semua proses yang dilakukan seorang muslim. Buah dari tahajud itu adalah besok paginya dia semakin bersemangat, dia semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin menjauhi maksiat, semakin tekun dalam beribadah, baik yang mahdhah maupun tak mahdhah. Oleh sebab itu, mengapa Nabi itu solat tahajudnya wajib. Thalathun alayya faraid, ada tiga yang wajib bagiku, kata Nabi. Walakum tatawwu, tapi bagi kamu sunat. Yang pertama al-witru, solat witir malam. Yang kedua ad-duha, solat duha pagi. Yang ketiga al-udhiyah, berkorban. Tiga ini Nabi wajib, kita sunat saja. Karena Nabi tahu kalau kewajibkan nanti pasti kamu banyak berdosa. Nah, maka kita disunat saja. Tapi bukan berarti kalau sunat lalu kita tak laksanakan, enggak, kita laksanakan. Nah, ini ibadur rahman dia orang-orang yang sujud dan sujud, wa qiyaman, dan tegak. Empat sifat ibadur rahman, ini dia ucapan doanya. Apa kata doa ibadur rahman? Min sifati ibadur rahman, min sifat, di antara sifat ibadur rahman yang keempat, orang-orang yang mengucapkan Rabbana srif anna azaba jahannama inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Jadi doa ini baik kita baca di luar salat, setelah salat, atau sedang duduk kita baca Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana srif anna, ya Allah palingkanlah, jauhkanlah dari kami. Apa yang minta dijauhkan? Azab jahannam, azab neraka jahannam. Mengapa? Inna azabaha kana gharama, karena azabnya itu sesuatu yang mesti. Mengapa disebut mesti? Karena semua orang berdosa, dan semua orang berdosa salah pasti merasakannya. Inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarran wa muqama, dan itulah tempat yang paling buruk, tempat menetap. Disebut kata mustaqar dan muqam. Muqam artinya tempat menetap, tempat tegak, tempat berdiam, tempat bertinggal. Ibu tinggal di mana? Saya tinggal di Sukajadi. Itu ada limit waktunya. Kapan berakhir? Bisa jadi pindah tugas, bisa jadi rumah itu kena gusur karena perluasan jalan, bisa jadi pindah ke alam lain, ke alam barzah. Banyak faktor. Tapi kalau sudah masuk ke tempat itu, maka mustaqarraw wa muqamah, tempat tinggal menetap, khalidina fiha abada, tak ada batasnya. Maka kita minta kepada Allah, Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarraw wa muqamah. Nah, ini doa ibadur rahman. Mulutnya berdoa, badannya berbuat. Kalau mulut mengucap, tangan melakukan yang lain, maka tak sesuai ucapan dengan perbuatan. Orang yang tak sesuai ucapan dengan perbuatannya, munafik. Orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Oleh sebab itu, doa ini kita baca selesai salat. Sebelum ini mungkin hanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ah, jadi tambah sikit. Tambah. Jadi biar agak lama sikit setelah duduk tu, jangan langsung bubar barisan, langsung balik kanan. Tambah doa setelah solat zuhur ni, Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Hanya tiga baris. Lagu barat-barat tu bisa satu bait sekejap mata. Mengapa lagu tu cepat masuk, doa ni lambat masuk? Lagu tu ditolong sama setan. Kalau ini dihalangi setan. Sudah agak-agak teringat, dihapus sama setan. Nah, jadi perlu jihad. Mungkin ulang. Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarram wa muqama. Itu doa ibadur rahman yang keempat. Yang kelima, walladzina idza anfaqu, kalau dia menggunakan harta, lam yusrifu, tak berlebihan, walam yaqturu, tak pula terlalu sedikit. Ini harta. Orang selalu dua sikapnya. Yang satu terlalu ke kiri, terlalu mubazir, berlebihan, tak perlu. Yang satu terlalu ke kanan, terlalu sedikit, kikir, pelit. Orang Islam, wa kana ibadur rahman wa kana baina dzalika qawama, dia tidak terlalu mubazir, tak pula terlalu sedikit, pertengahan. Ini yang mubazir ni. Habis satu ayamnya berapa ekor? Habis satu piring. Berlebihan. Tak, ini terlalu pelit. Sampai-sampai ini jarum minyak dikasih isolatif supaya tak pergi-pergi, takut bensin habis. Mengapa tak pergi? Karena sifat ibadur rahman itu tak boleh banyak-banyak keluar bensin. Oh, dah. Kalau memang kita harus perlu pergi, ya pergi. Tapi jangan memperturutkan hingga berlebihan. Jadi bahwa orang Islam itu hemat tapi tidak pelit. Bedakan antara pelit dan hemat. Jangan berlindung di balik hemat padahal sebenarnya pelit, bohong. Makanya seimbang. Orang Islam dia tak terlalu. Makanya baik dalam kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok, baik dalam hal berpakaian, tempat tinggal, kendaraan, jangan terlalu berlebihan, jangan pula terlalu melarat susah. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan tengah. Seringkali dalam banyak pesan ayat hadis kita dinasihatkan jalan tengah. Wala la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, jangan tanganmu ketengkuk. Makna tangan ketengkuk terlalu pelit. Wala tabsurha kullal wasti, jangan pula dilebarkan. Maknanya apa? Terlalu boros. Cari jalan tengah. Kita selalu disuruh. Kenapa? Karena umat Muhammad ni wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu umat wasata, pertengahan. Tak terlalu berlebihan, tak terlalu kikir, tak terlalu boros. Tidak mubazir, tidak pula kikir. Sulit, tapi dalam kesulitan itulah Allah berikan penilaian terhadap orang beriman. Ini kita ukur diri kita selama ini. Kalau selama ini kita terlalu boros dalam hal perhiasan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, ingat, kita belum masuk dalam ibadur rahman. Atau sebaliknya, kita tak boros tapi terlalu pelit, kikir. Ini pun kita tak masuk. Oleh sebab itu, seimbang antara kebutuhan, perhiasan dengan yang lain-lain. Ini sifat ibadur rahman. Keenam, walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar, dia tidak meminta bersama Allah, tak menyeru Tuhan lain. Dia tidak berarti meninggalkan Allah. Coba tengok, yad'una ma'allah, bersama Allah. Dia tetap menyeru Allah, berdoanya tetap kepada Allah, tapi di samping Allah dia buat Tuhan-Tuhan lain. Bukan berarti dia menyembah kepada sesuatu yang lain lalu meninggalkan Allah, itu jelas kafir. Ini dia tetap berdoa kepada Allah tapi meminta kepada yang lain. Di antara dia dengan Allah dia buat perantara. Dalam gambar ini dia buat perantara nih, makam wali. Yang benar ya Rab, ya Allah. Yang tak benar ya wali Allah, meminta kepada wali Allah. Masuk kategori minta kepada selain Allah. Apakah hadis dalam riwayat Bukhari? Ini hadis riwayat Bukhari atas. Man mata, siapa yang mati, wa huwa yad'u, dan dia menyeru, min dunillah, kepada selain Allah, niddan, sebagai Tuhan-Tuhan, perantara, dakhala nar, maka dia masuk dalam api neraka. Walaupun dia tetap menyembah kepada Allah, tapi dia minta kepada selain Allah. Ini contoh, ini lebih parah lagi, coba tengok ni. Apa yang dia cium ni? Makam ni. Bersujud kepada makam, berdoa kepada makam. Kita disuruh ziarah untuk mengingat mati, bukan untuk meminta kepada orang mati. Ini salah, tak sesuai dengan ajaran Islam. Tidak menyeru kepada Tuhan lain selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat ibadur rahman. Jadi kalau selama ini kita minta kepada yang lain, minta kepada benda keramat, minta kepada sungai, minta kepada bintang, meminta kepada kubur, maka perlu diperbaiki. Kita belum masuk ibadur rahman. Ibadur rahman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ibadur rahman. 7. Wala yaqtulunan nafsa, tidak membunuh jiwa, allati haramallah, yang diharamkan Allah. Kalau ada yang diharamkan berarti ada yang dihalalkan. Ada yang halal dalam Islam, membunuh, bunuh, membunuh. Ada. Jadi ada yang haram untuk dibunuh, ada yang halal. Siapa yang haram untuk dibunuh? Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, faqad asamu minni dima'ahum, maka dima', nyawa, darahnya tak boleh ditumpahkan. Wa amwalahum, hartanya. Wa irdahum, harga dirinya. Tiga ini tak boleh diganggu kalau orang sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Darahnya tak boleh tumpah, harga dirinya tak boleh dinodai, dihilangkan, diejek, dikecam, dicela, dicaci maki, disumpah serapah. Kemudian hartanya tak boleh diganggu. Lalu yang boleh dibunuh itu siapa? Tiga pula yang halal darahnya. Yang pertama kata Nabi, an-nafsu bin-nafsi, pembunuh. Orang yang membunuh dalam Islam maka halal darahnya, dia pun dihukum bunuh, dipancung, dipotong kepalanya. Yang kedua, as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah lalu dia berzina, ini pun boleh dibunuh. Caranya dengan cara dirajam, lempar batu sampai mati. Yang ketiga yang boleh dibunuh, at-tariku lidinih, murtad. Orang murtad itu boleh dibunuh. Tapi di negara yang menerapkan hukum Islam, tempat kita tidak. Banyak orang murtad jadi artis. Bruri murtad peso 5. Nurul murtad Arifin. Banyak murtad. Nah, dalam Islam, wala yaqtulun nafs allati harramallah illa bilhaq. Membunuh ini baik dalam bentuk fisik. Nah, ini fisik nih. Bunuh fisik, nampak pisau itu menetes darah. Tapi ada pembunuhan yang tak dalam bentuk fisik. Diambil rambutnya, diambil kukunya, bawakan ke dukun Sakai di pedalaman sana. Buncit perutnya, kena busung, mati. Nah, itu termasuk juga. Kenapa? Karena kata Nabi, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Di antaranya yang kedua as-sihru, sihir. Pertama syirik, yang kedua sihir. Sihir magic dari jarak jauh. Jadi orang nenek moyang kita zaman dulu, bukan orang zaman sekarang saja yang bisa jarak jauh. Membunuh bisa pakai jarak jauh. Orang barat membunuh mesti jarak dekat. Kayak pistol, kayak senapang. Kalau nenek moyang kita saking hebatnya, jarak jauh. Wireless. Kayak santet. Bisa. Tak perlu pakai signal. Dia putar bunga mawar di sana. Di sana orang sakit perut. Mencret-mencret. Spesialis di bidang ini ada ustaz kita, ustaz. Spesialis di bidang, dia tahu semua doa-doanya segala macam. Nah ini, orang beriman tidak membunuh, baik dalam cara zahir maupun batin. Apa ada ini realnya zaman sekarang? Bunuh-membunuh baik zahir baik batin. Tak suka, sewa pembunuh bayaran. Di internet banyak, sewa. Mau bunuh pakai cara apa? Yang halus, yang kasar, ke pistol, mau dipukul tengkuknya, apa mau dimutilasi. Ibu kalau mau bunuh langsung dapat tawaran, nanti mayatnya mau diapakan, mau kupingnya, mau telinganya, nanti kami kirimkan pakai pos, kirimkan pakai titipan kilat. Semakin canggih semakin hebat. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini tak relevan dengan zaman, Islam ini hanya layaknya 14 abad yang lalu pada zaman orang naik onta. Islam tak mengatur kita mau naik onta, mau naik pesawat ulang-alik, mau naik Volvo, mau naik Apollo. Islam tak mengatur itu. Yang diatur Islam adalah masalah. Salah satu contoh yang tetap relevan nih, bunuh-membunuh sejak zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang tetap ada. Orang kalau sakit hati bawaannya membunuh. Baik dengan cara yang kasar, cara yang lembut, cara yang halus, cara yang zahir, cara yang batin. Dalam Islam, kalau masuk dalam golongan ibadur rahman ketujuh, wala yaqtulun, tidak membunuh jiwa yang diharamkan. Apa yang dihalalkan? Tukang pancung yang di Arab Saudi yang memenggal kepala berapa kepala orang putus, dia tetap ibadur rahman. Kenapa? Karena dia membunuh orang yang dihalalkan darahnya. Siapa yang menghalalkan? Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu haram. Jadi kita tak boleh membunuh. Tapi kalau ada saudara kita yang terbunuh, bukan berarti kita langsung datang membunuh dia karena dia sudah halal. Tidak, ada prosesnya, pengadilan, ulil amri. Bunuh membunuh, an-nafsu bin nafsi, nyawa dibalas nyawa. Orang yang pernah membunuh maka dia dibunuh. Kalau keluarga memaafkan, bayar diat. Diatnya berapa? 100 ekor unta. Kalau mau pakai lembu, 200 ekor lembu. Kalau mau pakai kambing, 1000 ekor kambing. Kalau mau pakai emas, 1000 dinar. 1000 dinar itu untuk tebusan. 1 dinar 4,25 gram emas. Jadi kalau 2 juta kali 1000 berarti 2M. Jadi kalau sudah dendam betul, sakit hati, mau saya bunuh dia nih Pak Ustadz, ingat, oh 2M. Tak jadi. Tak jadi. Jadi kan sembarangan bunuh-bunuh dalam Islam. Kalau tak sediakan lu 2M baru bunuh dia. Itu pun kalau keluarganya memaafkan baru bayar dia. Kalau tidak pancung juga. Saya haji tahun 2007. Pagi-pagi karena nomor HP Maroko tak bisa dipakai di Arab Saudi, pergi saya ke pasar dekat Masjid Qisas untuk mencari nomor baru, nomor Saudi. Saya tengok banyak mobil pemadam kebakaran, ambulan. Oh, berarti ada yang mau dipancung. Nah, okay, berdiri saya di depan masjid, tempat pelataran, tempat pemancungan. Panggil pertama, duduk seperti tasyahud awal, dibacakan keputusan pengadilan, pancung kepalanya karena membawa heroin. Panggil yang kedua, pancung juga. Panggil yang ketiga ini kasus pembunuhan. Ketika mau dipancung, datang keluarga korban, kami memaafkan, tak jadi pancung. Karena menengok yang dua tadi, menengok darahnya menyembur, kepalanya putus, mungkin keluarga yang berdendam itu menengok itu tak jadi. Ah, jadi ada juga untungnya kalau kita pancung itu ramai-ramai. Jadi kalau saya yakin kalau dia duluan sendiri langsung dia mati, karena keluarga itu tak menengok. Tapi ketika dia lihat itu orang sudah ada sebelumnya yang mati, tak sampai hati akhirnya dimaafkan. Kalau dimaafkan bayar diat. Iya kalau kita dimaafkan. Kalau tak dimaafkan, tapi kita tak mau menengok maaf tak maaf, bunuh tak bunuh. Kita mau mendapat derajat ibadur rahman. Kalau mau ibadur rahman, jangan bunuh, baik secara yang nyata maupun tak nyata. Tapi namanya godaan banyak. Mungkin membunuh zahir kita tak akan bunuh, tapi tawaran, kalau ibu tak mau bunuh dia, saya bisa sediakan ada dukun mantap, bisa kita bunuh jarak jauh. Ingat, kalau mau menjadi ibadur rahman, maka tidak melakukan yang ketujuh. Kita lanjutkan. 8. Wala yaznun, tidak berzina. Di bawah sebelah kiri ada tandanya. No sex before marriage. Sebelah kanan, say no to bonceng. Apa hubungan bonceng dengan zina? Diawali dengan bonceng membonceng dulu. Awalnya bonceng dulu. Bonceng, bonceng, baru lanjut ke yang lain. Tidak. Jadi pakai muqaddimah. Ada kata pengantarnya, ada bab satunya, ada. Dalam Islam, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Jadi kalau ada orang, kamu tak boleh berbonceng haram, apa salahnya Pak Ustaz? Kan hanya berbonceng, Ustaz ini su'uzon. Bukan itu salahnya. Ada yang akan terjadi setelah itu. Data dari KPA, Komisi Perlindungan Anak, 62,7% pelajar SMP Jakarta tidak perawan. Berarti sudah melakukan yaznun. Ketika dicek oleh malaikat, kamu masuk tak ibadur rahman? Kena pasal ke-8. Tak masuk ibadur rahman. 2 dari 3 laki-laki di Jakarta selingkuh. Pernah jadi judul film tahun 90-an. Berarti 2 per 3 laki-laki Jakarta tak masuk ibadur rahman. Karena selingkuh itu dapat dipastikan pasti terjadi hubungan kelamin, hubungan seks, walaupun diawali dengan curhat dan lain sebagainya. Mengapa begitu? Karena ada aturan dalam ajaran Islam yang dilanggar. Simpel-simpel saja. Tak boleh 2 laki-laki perempuan tak mahram. Diawali dengan tegur sapa. Diawali dengan satu ruangan. Bisa bayangkan? Dia bertemu dengan suaminya di rumah. Konteks Jakarta. Pulang bekerja jam 5. Macet. Sampai rumah jam 8. Mengantuk, mandi, makan, jumpa sejam, tidur. Besok bangun lagi. Jadi hanya 1 jam, 2 jam dia ketemu. Sementara dengan orang di kantor berapa jam dia ketemu? Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ketemu, ketawa, makan, minum, semua. Lebih lama di luar daripada di rumah. Nah, itu ajaran Islam. Ajaran Islam tempat perempuan itu di rumah. Kecuali ada izin suami, bekerja, aman, tidak menimbulkan fitnah, dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan bahwa ini haram atau ini boleh seboleh-bolehnya, tapi kita selalu pakai manhaj metode tengah. Ada jalan tengah, boleh tapi bersyarat. Menjaga diri, perempuan menjaga diri, menjaga kehormatannya dari hal-hal yang nampaknya sepele. Nah, di situ kesalahan kita, seringkali kita yang haram itu baru kita haramkan. Kalau yang syubhat kita anggap halal. Padahal dia diawali dari yang nampaknya syubhat kecil-kecil dulu. Orang tua takut tidak memberi izin anaknya yang minta SIM, surat izin malam minggu. Kalau tak dikasih nanti dicap sebagai orang tua yang killer, yang kejam, yang kolot, ketinggalan zaman, tidak relevan hidup abad 21. Padahal itu kan langkah awal menuju selanjutnya. Tujuan kait dengan tema kita adalah ibadur rahman. Jangan sampai kita ini tak masuk dalam ibadur rahman. Untuk zaman sekarang ini kesempatan amat sangat terbuka. Zaman dulu orang mesti datang ke rumah orangnya, mesti ketemu, mesti melempar atapnya pakai batu, mesti dicolok dari bawah rumahnya pakai lidi. Coba tengok dalam novel-novel klasik, novel zaman Buya Hamka ditusuk lidi. Zaman sekarang tak ada lidi, cukup miss call. Miss call langsung dia keluar, ketemu di sini. Zaman dulu sulit, tak ada rumah untuk menyediakan tempat. Zaman sekarang berbagai rumah, umumnya hotel kelas Melati Pekanbaru penuh malam minggu. Bukan dipakai untuk menginap, hanya sejam dua jam. Kok tahu Pak Ustaz? Saya kan anggota komisi fatwa MUI. Jadi ada penelitian. Penelitian. Dalam rangka penelitian Ustaz boleh berjalan-jalan. Penelitian khusus. Itu kenyataan masyarakat. Mengapa itu terjadi? Karena di dalam politik Indonesia tak ada namanya polisi syariah. Kalau berdagang di kaki lima ada Satpol PP. Kalau bawa kendaraan tak pakai helm ada polisi. Tapi kalau kita bawa orang tak mahram tak ada polisi menangkap kita. Paling dosa, takut catat malaikat, takut ini, takut itu. Tak ada langsung hukuman. Nah, itu beda dengan Malaysia. Kalau Malaysia ada pemeriksaan. Malam-malam minggu hotel ketuk. Mana surat nikah? Jakim. Jabatan K-nya lupa saya, Islam Malaysia. Dia punya kuasa untuk itu. Diatur oleh undang-undang. Bisa dia. Kemudian di pintu tol, nah itu diperiksa. Laki-laki perempuan, mobil stop, mana surat nikah? Tempat kita tak ada. Mau nikah siri, mau tak nikah, mau kumpul kerbau, boleh semua. Jadi tak ada ikatan. MUI tak punya polisi. Karena dia lembaga organisasi sosial kemasyarakatan. Sifat fatwa nasihat, advice. Itu. Oleh sebab itu, dalam proses ke depan perlu ditingkatkan. Bukan berarti dengan lemahnya itu lalu kita berpasrah saja. Tidak, orang tua punya kuasa. Bapak punya kuasa di rumah. Walaupun bapak tak punya kuasa di legislatif untuk membuat perda, di rumah punya kuasa. Ibu punya kuasa di rumah sebagai orang kedua. Bahkan seringkali status kedua tapi orang pertama, pemilik kuasa. Nah, itu. Jadi ibu punya kuasa di rumah. Kamu tak boleh begini, harus begini, tak boleh ini, harus ini, segala macam. Nah, itu semua. Ketika kontrol itu tak ada, maka tak masuk kita dalam ibadur rahman. 9. وَمَنْ تَعْبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَعْبَ. Bertaubat. Dan setelah taubat diiringi dengan amal salih. وَعَمِلَ صَالِحًا. Sudah, bukan berarti taubat, stop berarti. Tidak. Taubat mulai dengan ulang dari nol. Mulai dari nol. Diawali lagi hidup itu dari nol. Kita baru mengulangi dari nol kalau mengisi bensin saja. Ini tidak. Diawali hidup ini dari nol. Wa man taba, masa lalu lupakan, masa suram yang gelap dulu, setelah itu bertaubat, bangun tengah malam, bersimpuh sujud, solat sunat dan lain sebagainya, mendekatkan diri kepada Allah. Ini sifat ibadur rahman. Mengapa begitu? Karena yang namanya manusia ini pernah silap, pernah lupa, pernah lalai, sudah naluri, sudah merupakan sifat bawaan. Maka Allah buka pintu taubat seluas-luasnya. Itulah namanya manusia. Makanul khata' wal nisyan. Tempatnya lupa, silap dan salah. Sampai kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam pernah salah. Tak ada pengecualian. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. 10. Wala wallazina la yashhaduna az-zur. Tidak memberikan kesaksian palsu. Itu nampak dia pegang tangan kiri, dia tulis yang coklat itu Holy Bible. Lalu tangan kanan I swear. yang diucapkan itu adalah kesaksian di hadapan manusia, tapi sebenarnya ketika orang disumpah dengan kitab suci, maka dia sedang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memberikan saksi palsu, bohong. Ingat, saksi palsu adalah salah satu termasuk dosa besar. Maka kita diharamkan untuk memberikan kesaksian palsu. Sekarang banyak orang menjual kesaksian palsu demi untuk kepentingan kelompok, golongan, pribadi, keluarga, atau untuk menjatuhkan orang lain. Na'udzubillah. Maka kita mesti ingat, ketika kita melakukan ini tak masuk. Kena pasal ke-10, kesaksian palsu tak memasukkan orang dalam ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, hamba-hamba Allah yang penyayang. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang kita mungkin tak bertindak sebagai saksi palsu, tapi kita dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, kalau zaman dulu orang bersaksi di pengadilan kita tak tahu, saat ini bisa kita tonton. Kita di kendaraan bisa tengok, dengar di radio, di internet kita bisa tengok. Begitu ringannya orang memberikan kesaksian palsu. Betul kamu melakukan ini? Saya tak ingat. Betul kamu melakukan ini? Saya lupa. Pikun mendadak. Mendadak pikun. Ingat, ini masuk dalam kategori yashhaduna zur. Saatnya mungkin orang-orang yang memberikan kesaksian palsu sekarang itu, dia tak pernah terlintas di otaknya bahwa dia akan. Begitu juga dengan kita. Boleh jadi besok lusa, na'udzubillah, kita akan diminta kesaksian. Apakah akan kita berikan kesaksian palsu? Kalau sampai terjerumus, kena yang ke-10. Walladzina la yashhaduna zur. 11. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau dia lewat menengok yang lagwi, laga. Lagwi itu sudah istilah umum. Semua perbuatan yang sia-sia tak ada manfaatnya, marru kirama. Mereka melewati itu dengan sikap yang terhormat, tidak ikut melakukan perbuatan. Dari mulai zaman dulu sampai zaman sekarang, kalau zaman dulu lebih konservatif, main gaplek rame-rame. Zaman sekarang untuk main gaplek tak perlu ngajak orang lain, bisa main gaplek sendiri. Menghabiskan waktu dari pagi, libur bisa orang main dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Lupa salat, lupa makan, lupa yang lain. Kalau jadi semakin maju, semakin canggih ini alat-alat telekomunikasi, teknologi, itu semakin membuat orang bisa melakukan yang diharamkan Allah SWT. Kalau zaman dulu, ada waktunya, ada kartunya, dia bisa main. Kalau tak ada orang lain, dia tak akan bisa. Kalau sekampung tuh orang pergi ke sawah semua, dia peganglah kartu gaplek itu, nunggu orang pulang. Tapi zaman sekarang enggak. Dia cukup ada yang bisa dalam bentuk game program, bisa yang dalam bentuk connect internet, macam-macam bentuknya. Jadi kalau dibaca kitab fikih, Imam Hanafi mengharamkan dadu, jangan dipahami dadu saja yang haram. Pakai kias daripada dadu, semua permainan yang melalaikan, maka dia dapat masuk kategori haram. Kebetulan zaman dulu yang ada dadu. Zaman sekarang ratusan program dari mulai tak terhitung lagi jumlah game. Kalau orang yang tak mengikuti dia ketinggalan. Udah muncul game yang baru, yang lebih canggih, yang dalam bentuk hampir mirip manusia nyata dan segala macam. Itu semuanya adalah masuk dalam kategori lahu. Dan kalau kita tengok, kadang kita urusan ke kantor-kantor pagi atau siang, ketika jam-jam luang orang semuanya heboh. Dari depan kita sangka serius, betul entah baca makalah. Rupanya masih ibu serius main game. Nah, ini penyakit zaman. 12. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim. Kalau dia diingatkan dengan ayat-ayat Allah, lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Dia tidak tuli, tidak buta. Tak tuli, tak buta maksudnya mau mendengar, mau menengok, mau mengambil manfaat, mau mengambil pelajaran. Nah, ini. Banyak orang dikasih nasihat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak ada respon. Tak ada perubahan. Tak ada dampak. Tak ada efek. Nah, ini tak masuk dalam ibadur rahman. Yang masuk dalam ibadur rahman, ketika dia diingatkan, dia tidak cuek, tak masa bodoh, summan umyan, tidak tuli, tidak buta. Apa maknanya? Telinganya dia pakai, matanya dia pakai. Ketika itu barulah dia masuk dalam kategori ibadur rahman. Penyakit manusia sekarang cuek. Lantaklah, bantailah. Yang penting saya lakukan apa yang saya lakukan. Apa yang membuat manusia cuek? Salah satunya adalah karena kemajuan dunia ini. Semakin maju dunia ini, maka berubah cara pikir. Termasuk game-game itu, permainan itu membuat cara pikir manusia berubah, disebabkan masuk dia kecanduan, merubah mental. Walladzina yaquluna, 13, orang-orang yang berdoa kepada Allah. Ini doanya. Kalau yang doa pertama tadi, Rabbana srif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ini doa dia yang ke-13. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Saya yakin ibu bapak hafal ayat ini, selalu dibaca dalam doa. Ini nampaknya doa, tapi kalau dibaca dalam sujud tetap boleh. Ayat kan tak boleh dibaca di sujud, karena ayat itu tinggi, sedangkan sujud itu rendah. Tak boleh menempatkan yang tinggi di tempat yang rendah. Itulah mengapa haram membaca ayat dalam sujud. Tapi ketika ayat itu dalam bentuk doa, maka dia berubah fungsi. Dia tak lagi ayat, saat itu dia sebagai doa. Kita boleh di sujud terakhir, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Atau perempuan yang maaf cakap dalam sedang halangan, tak boleh baca ayat. Tapi ketika doa ini boleh. Kenapa? Saat itu dia berfungsi sebagai doa. Dia baca, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa adalah ibadah. Jadi jangan pahami doa itu proposal. Orang memahami doa proposal. Kalau orang bawa proposal tak dapat jawaban, maka dia malas buat proposal lagi. Salah, doa bukan proposal. Doa itu ibadah. Oleh sebab itu Umar bin Khattab mengatakan, ya Allah, saya tetap berdoa. Apakah engkau kabulkan atau tidak, saya tetap berdoa, karena doa itu adalah ibadah. Sama kita salat. Apa tahu kita salat kita itu diterima Allah atau tidak? Kan tidak. Mengapa kita tetap salat? Karena salat itu adalah ibadah. Seandainya lah mesti tahu dulu diterima baru salat, oh banyak sekali kita tak salat, karena tak jamin diterima. Oleh sebab itu kalau ada rasa enggan berdoa, maka mesti diyakinkan bahwa doa adalah ibadah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tak akan sia-siakan doa. Hanya ada 3 kemungkinan. Allah kabulkan seperti itu, atau Allah pending menunggu masa yang sesuai menurut ilmu Allah, atau Allah berikan balasan di akhirat. Lupa saya, 4. Atau Allah berikan balasan tidak dalam bentuk doa itu, tapi Allah jauhkan musibah seperti yang kita mohon. Hanya 4 kemungkinan. Oleh sebab itu, jangan pernah jemu, jangan pernah bosan. Kita tetap memanjatkan doa kepada Allah. Masuk khusus kajian kita pagi ini, masuk dalam golongan ibadur rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. 14. 14 ini bukan sifatnya, tapi balasannya. Tapi saya masuk. Ulaika, mereka yang dari 1 sampai 13 tadi, inilah terakhir ni. Yang mereka peroleh setelah dia masuk dalam ibadur rahman, mereka itu yujzauna, diberikan balasan. Apa balasannya? Al-ghurfata, kedudukan yang tinggi. Mengapa mereka diberikan al-ghurfata? Asal kata ghurfah, ruang, kamar. Tapi dalam konteks ayat ini, surga yang kedudukannya tinggi. Mengapa Allah berikan? Bima sabaru, karena mereka sabar. 1 sampai 7 tadi, 1 sampai 13, tak ada cerita sabar. Coba kita perhatikan dari awal tadi. Dari mulai mengucapkan kata yang baik kepada orang jahil, kemudian berdoa minta jauhkan ini, kemudian memohon, kemudian menjauhkan zina. Tak ada satu pun dari 1 sampai 13 bercerita sabar. Mengapa tiba-tiba di ujung mereka itu mendapatkan balasan karena sabar? Nanti ada kesalahan. Maka kita ulang dari awal. Semuanya membutuhkan, katanya, sabar. Coba tengok, tawadu itu perlu sabar. Ketika kita bicara dengan orang yang sombong, kita terpancing untuk ikut sombong. Ketika kita mau tawadu, kita perlu sabar. Dua, melawan bicara orang-orang kasar, kita maka kita terpancing untuk kasar. Melawan kekasaran dia itu sabar. Malam maunya tidur, maunya ngorok, maunya mengikut. Melawan itu disebut dengan sabar. Karena sabar artinya melawan. Sabar itu artinya menahan. Menahan kantuk, menahan tidur, menahan selera, menahan nafsu. Nafsu apa yang ditahan waktu itu? Nafsu tidur. Sabar. Empat, orang-orang yang mengucapkan palingkanlah kami dari azab jahanam, karena sungguhnya azab neraka itu suatu kemestian, membutuhkan kesabaran. Di tengah kesibukan ada kesabaran untuk memanjatkan doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lima, ini sabar juga. Sabar untuk tidak mubazir. Kita sanggup untuk membeli itu. Kita punya, tapi kita sabar menahan selera. Sabar. Kita pun bisa untuk menahan rezeki itu, tapi kita sabar untuk memberikannya. Sabar menahan, sabar memberi. Cuman pemahaman kita selama ini kalau sudah sabar itu kan sabar ditimpa musibah. Padahal ulama membagi sabar itu tiga. Sabar melakukan ibadah, sabar menjauhi maksiat, sabar ditimpa musibah. Tapi selama ini kalau sudah cerita sabar, kita pakai yang tiga. Sabar ya, dia meninggal. Sabar ya, ini hilang. Sabar ya, ini pecah. Padahal ada dua lagi. Sabar beribadah, sabar menjauhi maksiat. Kalau ada kesempatan, tapi kita tak mau lakukan, itu sabar. Orang sekarang menyebutnya bodoh. Ada kesempatan untuk korupsi, dia tak mau korupsi. Sebenarnya dia sedang sabar. Sabar menahan diri untuk tak melakukan maksiat. Orang sekarang menyebutnya bodoh. Ada kesempatan kok tak mau. 6. Sabar. Ini hati bergejolak mau minta kepada dukun, mau minta kepada benda keramat, mau minta kepada jin penunggu. Tapi dia mampu sabar. Saya tak mau. Walaupun nampak secara zahirnya minta kepada ini lebih cepat datang balasannya, tapi saya sabar. Karena saya hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk tak membunuh. Saya sabar. Ini pisau sudah ada di tangan saya. Kalau saya mau, saya tikamkan kamu. Tapi saya sabar. Pertama, saya sabar karena saya takut membunuh. Kedua, karena saya tak punya uang 2M. Kalau ada, saya bunuh juga kamu. Sabar. Sabar untuk tidak berzina. Ada kesempatan. Ada kesempatan. Orangnya ada. Tempatnya ada. Pulsa pun ada. Tapi dia tak mau melakukan itu. Kenapa? Sabar. Menahan diri. 9. Sabar untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak memperturutkan hawa nafsu. Ada orang mau tobat. Saya ini sebenarnya mau tobat, Pak Ustaz. Tapi nantilah, agak-agak tua sikit. Nantilah kalau sudah dekat-dekat pensiun baru saya tobat. Nantilah. Dia sabar. Segera dia lawan itu semua kemauan, sabar. 10. Yashhaduna zur. Ada pengacara membisikkan, kalau bapak kasih kesaksian palsu kita bisa selamat. Kalau ini begini, kita bisa jatuhkan dia. Tapi dia sabar. Mampu dia sabar. 12. Menolak. Oh, ini sabar sekali. Sudah jelas connect internet, sudah bayar sebulan. Speedy, cepat. Saking cepatnya, belum diketik, baru niat sudah muncul. Bukan main cepatnya. Hebat sekali. Berbagai game bisa. Tapi dia sabar. Mampu dia sabarkan dirinya. Lebih baik saya membaca Al-Quran, lebih baik saya mendengarkan ceramah Yusuf Qardawi, lebih baik saya bertasbih daripada saya main game. 12. Sabar. Sabar untuk melawan. Biasa orang kalau dinasihati orang lain, naik egonya, datang marahnya, datang emosinya. Tapi dia sabar, dia turuti. 13. Sabar untuk berdoa kepada Allah atau tidak dikabulkan Allah, sabar. 1-13, sabar. Makanya ketika dalam 14, mereka diberikan balasan, Allah tak katakan mereka diberikan balasan karena 1, 2, 3, 3, pasti tidak. Mereka diberikan karena sabar. Wa yulqauna fiha, mereka masuk ke dalam surga itu diberikan tahiyatan, penghormatan, salaman dan ucapan selamat. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, salamun alaikum tibtum, selamat bagi kamu, fadkhuluha, masuklah kamu ke dalam syurga Khalid. Salamun qawlan min rabbir rahim. Udkhuluha bisalamin amin. Selalu diucapkan salam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Hasunan mustaqarra wa muqama, tempat yang paling baik dan kekal mulia di dalamnya. Kalau dalam doa tadi, saat mustaqarra wa muqama, itu yang dimintakan. Rabbana shrif anna azab jahannam, ya Allah jauhkan kami dari azab jahannam. Innaha kana gharama, itu suatu kemestian. Innaha saat mustaqarra wa muqama, tapi balasannya kebalikan daripada itu. Kalau yang tadi saat mustaqarran, balasannya hasunat mustaqarran wa muqama, tempat yang baik dan tempat yang mulia. Saya Pak Ustaz 13-13-nya sudah saya lakukan, alhamdulillah. Saya ujungnya sudah, pangkalnya belum, alhamdulillah. Saya pangkalnya sudah, ujungnya belum, alhamdulillah. Yang na'udzubillah pangkalnya lupa, ujungnya tak ingat. 13 ini insyaAllah sama-sama kita amalkan. Tak perlu kita hitung orang lain, kita hitung-hitung sendiri. Kita gunakan alat ini untuk mengikur. Mudah-mudahan kita masuk dalam ibadur rahman insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Aku lukau lihada astaghfirullah liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.